Wa ammal athmanu fa syai'an adz-dzahabi wal fiddah madrubaini kana aula wa satati nisabuhuma. Zakat yang selanjutnya, harta yang harus dizakati yang selanjutnya adalah asman. Asman arti aslinya adalah dua mata uang atau dua alat tukar. Yang di dalam bab zakat ini terkhususkan dengan dua jenis, yaitu emas dan perak. Jadi emas dan perak ini harus dizakati, baik emas dan perak yang sudah tercetak ataupun yang masih berupa biji emas perak yang belum tercetak. Dan nisab dari keduanya ini akan dijelaskan nanti. Wasyarat itu wajib zakati fiha ail athmani khamsat wa asya. Syarat wajib menzakati emas dan perak ada lima syarat. Al-islamu wal hurriyatu wal milkutam wal nisab wal haulu wa satati bayanu dzalik. Lima syarat itu adalah beragama Islam, merdeka, memiliki kepemilikan yang sempurna, satu nisab dan satu tahun. Semuanya ini akan dijelaskan nanti. Wa amazuru'u wa aradal musannifu bihal muqtatu min hintatin wa sya'ir wa adasin wa arus. Wa kadha ma yuqtatu ikhtiyaron kadzurratin wa himmas. Dan tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang hasilnya digunakan untuk makanan pokok. Jadi yang dikehendaki dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan di dalam bab ini, di dalam kitab ini adalah khusus makanan pokok. Bisa berupa gandum, bisa berupa kacang-kacangan seperti kacang adas, bisa berupa nasi dan lain-lain. Fatajibu zakatu fiha bisalasati syara'it. Untuk kewajiban zakat tanaman ini memiliki tiga syarat. Ayakuna mimma yasra'uhu ayastambituhul adamiyun. Syarat yang pertama adalah tanaman yang tumbuh dari ditanam oleh manusia. Mohon maaf. Syarat yang pertama adalah tanaman itu harus hasil dari tanaman manusia. Hasil ditanam oleh manusia, bukan tumbuh dengan sendirinya. Fa in nabata bi nafsihi bi hamli ma'in aw hawa fala zakata fi. Jadi bila ada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dikarenakan bibitnya terseret oleh banjir atau terseret oleh angin, maka tumbuhan itu tidak harus dizakati. Wa ayakuna kutan mudahoron wa sabaqa qariban bayanul muqtad. Syarat yang kedua adalah tanaman yang harus dizakati adalah berupa tanaman yang bisa disimpan untuk waktu yang cukup lama. Wa kharaja bil kuti ma la yuqtatu minal abzar wa nahwul kamun. Dan makanan pokok ini mengecualikan tumbuh-tumbuhan yang tidak digunakan untuk makanan pokok seperti rempah-rempah atau bumbu-bumbu dapur. Yang di sini dicontohkan adalah kamun. Kamun kalau di kamusnya itu bermakna wortel. Jadi wortel ini termasuk bagian dari tanaman yang tidak digunakan makanan pokok. Wa ayakuna nisoban. Dan syarat selanjutnya adalah tanaman itu hasilnya harus mencapai satu nisab. Jadi nisab ini ialah batas minimal kewajiban zakat. Wa huwa khamsatu awsuq la kisra 'alaiha. Batas nisab adalah 5 wasak. 5 wasak ini tidak menghitung kulit yang ada. Wa fi ba'dhin nusahi wa yakuna khamsata awsuq. Ini fathah ya, khabarnya yakuna. Bi isqati nisab. Di sebagian manuskrip kitab asli tidak menggunakan kata khamsatu aws tidak menggunakan kata nisab, tidak menggunakan kata nisab. Jadi kalimatnya adalah wa anta wa yakuna khamsata awsuq, tidak menggunakan kata nisab. Wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'aini minha. Untuk zakat buah-buahan yang harus dizakati hanyalah dua buah. Samaratun nahli wa samaratul karmi, yaitu buah anggur dan buah kurma. Wal muradu bihataini samaraini at-tamru wa zabib. yaitu tamar buah kurma dan juga zabib buah anggur. Ini biasanya diartikan dengan kurma kering dan anggur kering. Wasoro itu wujub zakat di fiha ay fi mari arba'atu asya. Syarat wajib zakat buah ada empat syarat. Al Islamu wal hurriyatu wal milkutamu wan nisab. Empat syarat itu adalah beragama Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, dan sudah mencapai satu nisab. Famatan tafasartun min dzalika fala wujuba. Bila salah satu dari syarat tidak terpenuhi, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Wa amma urudu tijarah fatajibu zakatu fiha bisyaraitil madkurati sabiqan fil athman. Syarat zakat tijarah ini syaratnya sama dengan zakat emas dan perak. Jadi syarat semuanya sama ya. At-tijaratu hiya taqlibu fil mali li ghoradi ribhi. Pengertian tijarah adalah memutarkan uang untuk bertujuan mencari keuntungan. Faslun fi zakatil ibil. Fasal menjelaskan tentang zakat unta. Wa awalu nisabil ibili khamsun. Jumlah nisab pertama unta adalah 5 wa fiha satun. Bila memiliki 5 unta maka diharuskan zakat 1 kambing. Ai jazaatu dhonin laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyati aw tsaniyatu ma'zin laha sanatani wa dakhalat fi tsalitsah. Satu kambing ini boleh berupa kambing dhon atau kambil ma'as. Jadi ada 2 jenis kambing ya. Ada kambing dhon, ada kambil ma'as. Kambing dhon ini lebih besar dari kambing ma'as. Kalau kambing ma'as, kambingnya kecil ya. Untuk kambing dhon, kambing yang jenis dhon ini disyaratkan harus berusia 1 tahun dan sudah memasuki ke usia yang kedua. Jadi 1 tahun berjalan ke 2 tahun. Dan untuk kambing jenis ma'as ini disyaratkan 2 tahun menuju 3 tahun. Jadi karena kambing ma'as ini ukurannya lebih kecil, maka usianya disyaratkan lebih tua daripada kambing dhon. Wa qauluhu wa fi asri sanat wa fi asrin satan. Dan bila memiliki 10 unta harus mengeluarkan 2 kambing. Wa fi khamsata asyara tsalatsu syah. Bila memiliki 15 maka zakatnya 3 kambing. Wa fi isrina arba'u syah. Dan bila memiliki 20 unta maka zakat 4 kambing. Wa fi khamsin wa isrina bintu makhadin minal ibil. Dan bila memiliki 20 unta maka harus mengeluarkan 1 unta. Harus mengeluarkan 1 unta yang berusia 1 tahun dan berjalan 2 tahun. Jadi unta yang sudah genap 1 tahun. Di kitab fikih di bab zakat diistilahkan dengan bintu mahad. Wa fi sitin wa tsalatsina bintu labun. Lalu nisab selanjutnya setelah 20 adalah 36. 36 diharuskan mengeluarkan unta yang berusia 2 tahun atau diistilahkan dengan bintu labun. Wa fi sittin wa arba'in hiqatun. Nisab selanjutnya adalah 46. 46 diharuskan mengeluarkan unta berusia 3 tahun atau diistilahkan hiqah. Wa fi ihda wa sittina jaza'atun. Dan nisab selanjutnya adalah 61 harus mengeluarkan unta berusia 4 tahun yang diistilahkan dengan jada'ah. Hafizitin wa sab'ina binta labun. Lalu di jumlah 76 mengeluarkan 2 bintu labun, 2 unta yang berumur 2 tahun. Wa fi ihda wa sittina hiqatan. Dan di angka jumlah 91 mengeluarkan 2 hiqah, yaitu 2 unta yang berumur 3 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrin thalathu banati labun. Dan di jumlah 121 diharuskan mengeluarkan unta 3 unta ya, 3 unta bintu labun. Yaitu 3 unta yang berumur 2 tahun. Dan unta Unta yang dikeluarkan zakat ini semuanya unta betina ya, semuanya unta betina. Kalau di dalam kitab ini semua unta betina. Ila akhirihi dhahirun ghaniyun anisyarhi. Jadi keterangan tentang jumlah nisab dan jumlah yang harus dizakati ini menurut pengarang Fathul Qorib tidak harus dijelaskan karena memang sudah sangat jelas sekali. Wa bintul makhadi la hasanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Ini penjelasan tentang arti dari istilah tadi ya, bahwa bintu mahad adalah unta yang berusia 1 tahun, genap 1 tahun dan berjalan 2 tahun. Wa bintul labuni la hasanatani wa dakhalat fi tsalitsah. Bintu labun adalah unta yang berusia 2 tahun dan berjalan 3 tahun. Wal hiqatu la hasalatsu sinin wa dakhalat fi rabi'ah. Unta hikoh adalah unta yang usianya 3 tahun masuk ke 4 tahun. Wal jada'atu laha arba'u sinina wa dakhalat fil khamisah. Unta jada'ah adalah unta yang berusia 4 tahun dan masuk di usia yang kelima. Wa qawluhu thumma fi kullin ay thumma ba'da diyadati tis'i ala mi'atin wa ihda wa isrina wa ziyadatu asrin ba'da ziyadati tis'i wa jumlatu dhalik mi'atun wa arba'una yastaqimul hisab. Tadi dijelaskan bahwa nisab terakhir unta adalah 121. Jadi 121 ditambah 9 ditambah 10. Jadi 121 ditambah 9 sama dengan 130, kemudian ditambah 10 sama dengan 140. Jadi setelah hitungannya sampai ke 140, setelah jumlah unta mencapai 140, maka hitungan ini menjadi genap ya, menjadi genap. Genap menjadi genap ini artinya ala anna fi kulli arba'ina bintalabun. Ini harokatnya salah ya, mestinya bintalabun karena menjadi isimnya anna. Ala anna fi kulli arba'ina bintalabun wa fi kulli khamsina hiqatan. Jadi setelah jumlah unta berjumlah 140, maka hitungannya menjadi genap. Hitungan genap itu ialah di setiap 40 dihitung mengeluarkan bintu labun dan di setiap 50 mengeluarkan hikoh. Fafi mi'atin wa arba'ina hikotani wa bintu labun. Jadi andai kata orang memiliki unta 140, maka dia harus mengeluarkan 2 hikoh dan 1 bintu labun. Karena hikoh untuk hitungan 50 dan bintu labun hitungan 40. Jadi 140 adalah 2 kali 50 dan 1 kali 40. Maka diharuskan mengeluarkan 2 hikoh dan 1 bintu labun. Wafi mi'atin wa khomsina salatu hikoh wa hakadha. Dan bila memiliki unta sebanyak 150, maka mengeluarkan 3 hikoh dan seterusnya. Intinya setelah hitungan 140 ini menjadi genap hitungannya.